sayakah macam sulama singkabar parbeta laika yang bisa paruan janji tiga bulan habis vakansi ale bilang langsung pulang dinding bikin senta kabar ale tunangan bilang lupa ilang sayang sing pulang bujang atau sutunangan sono na hati tua jujur masih sayang tapi sing bisa jalani cinta terlarang ale orang pun sayang jaga diri jadi situ ale suka lalu beta sing mampu jangan cuma takkan ale dia bertinggal di kampung jangan takkan jika cuma berpuas sekali setahun jangan cuma takkan dia bertani orang sing punya bikin beta sing sing bisa jalani cinta terlalu